Apakah amalan-amalan soleh yang dikerjakan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya lebih dari amalan yang dikerjakan di luar bulan Ramadan? Kita harapkan demikian, ya, disebabkan karena puasa Ramadan. Illa siyam, ya, fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa itu adalah untukku dan aku yang akan balasnya. Yang aku akan membalasnya terkhusus pada malam Lailatul Qadar. Naam, malam yang tidak diingkari kebaikan-kebaikannya. Seorang beribadah seperti beribadah selama 1000 bulan, alfi syahrin khairun min alfi syahr. Ya, pada malam itu turun berbondong-bondong para malaikat yang menunjukkan bahwa beribadah pada malam tersebut tentu akan dilipat gandakan berkali-kali lipat dibandingkan hari-hari yang lain. Naam.